Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu fil ardi fil ardi la, itu ada qulqula fil ardi fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idha qila lahum ay li haula'i la tufsidu fil ardi bil kufri wat ta'wiki 'anil imani qalu innama nahnu muslihuna wa laysa ma nahnu fi bifasadin. Qala Allah ta'ala raddan 'alayhim, istamir ala ala litanbihi innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna bidhalik. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu ashabun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u al-juhalu ay la naf'alu ka fi'lihim. Qala ta'ala raddan 'alayhim, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna bidhalik. Wa idha laqu asluhu laqiyu hudhifatil dhammatu lil istisqali thumma al-ya'u liltiqa'iha sakinan ma'al wawi sakinatan ma'al wawi. Alladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw minhum wa raja'u ila shayatinihim ru'asaihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una bihim bi'idharil imani. Allahu yastahzi'u bihim bi'istihza'ihim wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim. Allahu yastahzi'u bihim Ijazihim ada? Enggak ada. Langsung bi'istihza'ihim. Wa yamudduhum. Wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuzihimul hadda fil kufri ya'mahuna yataraddaduna tahayyuran halun ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay istabdaluha bihi fama rabihat tijaratuhum ay ma rabihu fiha bal khasiru lamasirihim ilan naril mu'abbadati 'alayhim wa ma kanu muhtadina fima fa'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Fa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna li anfusina tarfata 'ain. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas sahama aina al-an qila lahum la tufsidu fil ard. Kita mulai dari situ. Naam sir. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Hakadha. Naam sir, muslihun. Taib ala kulli hal, ketika dikatakan kepada mereka ai liha ula, La tufsidu fil ard. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi bil kufri wa ta'wiqi 'anil iman. Saya kira ini sudah pernah kalau masalah. Tapi sedikit aja. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata kita adalah orang yang melakukan perbaikan. Walaysa ma nahnu fihi bi fasad. Kita tidak melakukan kerusakan. Kita tidak berada di kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan 'alaihim ala innahum hum mursiluna walakin la yash'urun. Litanbih. Ala litanbih. Untuk memberikan tanbih dan peringatan sebagai i'tirad dan jawaban kalimat mereka atau klaim mereka innama nahnu muslihun. Tapi kemudian kita lanjut untuk tema yang ada pada hari ini. Qala Allah 'azza wa jalla wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana berimannya an-nas. Di sini an-nas ismul jama' yang mana pada asalnya dia bermakna am, bersifat umum. Tetapi di sini al-am atau umum urida bihil khusus atau al-am al-muradu bihal khusus al-khas, yaitu ashabun nabi. Ya, jadi yang dimaksud dengan an-nas di sini tafsiran yang sahih adalah ashabun nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Ashabun nabi amanan nas yaitu kama amana ashabun nabi, para sahabat nabi alaihim ridwanullah. Ini yang disebut sebagai al-am urida bihi al-khas. Ya, al-am urida bihi al-khas. Lafal umumnya apa? An-nas. Kemudian tafsirannya khas, yaitu ashabun nabi. Dan ashabun nabi pun umum, mencakup seluruh ashabun nabi. Jadi kekhususan yang di dalam terkandung keumuman. Jadi direkomendasikan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat. Ini sebagaimana kita merekomendasikan orang-orang untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Maka apa reply dari mereka? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka berkata, apakah kita layak beriman sebagaimana berimannya orang-orang sufaha? Sufaha jama' dari safih. Ma'ani al-juhal ya jama' dari jahil. Di sini as-safih atau safaha adalah ketidakcakapan dalam berperilaku, itu safah ketidakcakapan dalam berperilaku. Jadi orang-orang bodoh gitu ya. Al-juhal ay la naf'alu ka fi'lihim, yakni kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti perbuatan mereka. Itu mereka tidak mau mengikuti para sahabat. Maka di sini bisa diambil kesimpulan yang kemudian kata Allah Ta'ala, ala innahum humus sufaha, kan mereka lah hakikatnya para sufaha. Maka sufaha yang hakiki adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Dan bagaimana dengan kita-kita di zaman sekarang? Apakah ayat ini bisa kita ambil faedahnya sesuai dengan kelayakan zaman sekarang? Naam. Di zaman sekarang sufaha bertebaran di mana-mana dengan penolakan mereka untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Iya. Mereka ketika ditawarkan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan ini dari para sahabat, mereka langsung bilang apa? Ya, itu di zaman lampau. Atau Islam enggak gitu-gitu amat kali, gitu mereka. Padahal yang memegang panji Islam pertama kali setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka meng-underestimate, bahkan menghinakan sebagian dari para sahabat. Ala innahum humus sufaha, walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui hal tersebut. Qala Allahu Azza wa Jalla, wa idza laqul ladzina amanu, qalu amanna. Nah di sini, di antara tingkah dan kelakuan orang-orang munafik yang memiliki wajah lebih dari satu. Wa idza laqu, ketika mereka bertemu orang-orang beriman. Lafal laqu dibahas oleh Al-Mahalli rahimahullah. Asluhu laqiyu. Asluhu laqiyu. Ya, asal dari sarafnya adalah laqiyu. Karena dia dari laqiya, laqiya yalqa. Fa'ila yaf'alu. Maka laqiya, laqiya, laqiya, laqiyu. Asliya begitu. Hudhifati dhammatu lil istithqal. Tetapi karena ada thaqalah, ada berat dalam harakah atau pembacaan, maka dihapuslah yang madmum darinya. Kemudian thummal ya liltiqaiha sakinatan ma'al waw. Kemudian ketika dihapus ya, dihapus harakat dari yu menjadi ya yang disukunkan, kan jadinya laqi, ya-nya mati. Paham gak sini? Ada lam, ada qaf, ada ya, ada waw. Kemudian di sini yang dipermasalahkan adalah huruf dhammah atau harakat dhammah dalam huruf ya. Maka harakat dhammah tersebut hudhifat. Sebabnya apa? Istithqal. Ya, karena berat dari kasrah ke dhammah tiba-tiba mendadak, dan itu pun qaf bertemu dengan ya. Maka dihapus. Ini kaidah Arab. Kalau kita enggak usah protes kenapa, hikmahnya apa? Ya hikmahnya Allah alam, takdirnya gimana. Tsummal ya, kemudian setelah huruf dhammah dihapus, harakat dhammah dihapus menjadi sukun. Tsummal ya, maka kemudian dihapus pula huruf ya. Paham enggak? Huruf ya. Jadi tadinya harakat huruf ya dihapus, kan menjadi sukun. Maka sekarang dihapus pula huruf ya-nya. Kenapa? Liltiqa'il ya'i, liltiqa'iha sakinatan ma'al waw. Karena bertemunya huruf ya yang maskun, yang sakinah, dengan huruf waw. Jadi daripada memperpanjang huruf, mending dihapus, karena hakikatnya sama aja ketika adanya huruf ya dengan tidak ada laqiyu gitu. Ya. Karena saya gitu. Laqiyu. Nah, kemudian akhirnya ketika ia dihapus, maka terjadi apa? Laqiyu. Maka tidak cocok. Kemudian akhirnya istibdal, di sini ada penggantian. Yang tadinya ya-nya yang didhammahkan, maka sekarang qaf-nya didhammahkan. Ngerti enggak, Dok? Ini enggak sepenting itulah ya. Jadi karena dibahas di sini sedikit aja kita bahas. Qala Allah azza wa jalla alladziina aamanu wa idza laqul ladziina aamanu. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu aamanna. Maka mereka berkata, kami beriman. Syuf, antum lihat di sini sebagaimana mungkin sebelumnya kita telah bahas, aamanna fi'il apa? Madhin. Ya, fi'lu madhin, dan mereka seperti menunjukkan kami telah beriman. Ya, yaitu kami sudah termasuk orang Islam. Ya. Ya. Dan antum lihat amanna fi'lu madhin. Itu sebagaimana mereka juga mengakui para sahabat telah beriman sebelumnya. Lihat di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Para sufaha itu telah beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang amanna, kami telah beriman juga. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang munafik yang mereka berpenampilan seperti orang-orang beriman dari segi pakaian, atau yang zahir dari pakaian ataupun lisan, tapi di batin mereka rusak. Dan mereka berusaha menseragamkan zahir mereka dengan orang-orang Islam. Antum lihat Abu Janda al-Bollywood itu. Itu kan pakai peci, apa, songkok. Ya. Dan sebagian dari orang-orang jahil dan juga orang-orang munafik sepertinya itu mengikutinya. Lihat Z-nya, Z tahu Z? Z. Z madrasi, Z. Seragam. Ya, kan Z madrasi. Ya, seragamnya sama seperti sebagian yang dikenal sebagai orang-orang Muslim. Tapi itu semua untuk mentalbis dan memberikan khida', mukhada'ah. Amanna, kata mereka. Lihat tahqiq dari mereka, amanna. Wa idza khalau ila syayatihim. Wa idza khalau, jika mereka berkhulwat menyendiri. Wa idza khalau minhum. Wa idza khalau minal mu'minin. Maksudnya, wa idza khalau minal ladzina amanu. Ketika mereka menyendiri daripada orang-orang yang beriman, yaitu mereka tidak lagi bergabung dengan orang beriman, mereka lagi pulang ke rumahnya atau kemana, waraja'u, pulang ke rumahnya atau pulang ke gengnya, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Maka dikatakan ru'asa'ihim, ditafsirkan syaitan di sini tafsirannya ru'asa. Sebenarnya syaitan maknanya bukan ru'asa, syaitan maknanya syaitan yang jauh dari ketaatan, itu maknanya. Tapi kenapa di sini ditafsirkan bukan dari makna, ya, tetapi ditafsirkan dari secara maksudnya, bukan dari makna asalnya, tapi dari beberapa hal, dari maksudnya, bahwa syaitan ini adalah ruasa dan tidak mesti berupa jin, ya, tidak mesti berupa jin, yaitu pemimpin mereka, ruasa mereka. Ketika disebut ruasa, pemimpin, maka pemimpin itulah yang selama ini mengatur-ngatur mereka. Nah, sekarang orang-orang liberal, ya, mereka banyak bergentayangan, mereka mendapat mempunyai rois. Dan rois itu enggak mesti rois yang mengarahkan kamu harus bilang gini, enggak mesti. Tapi rois tersebut bisa dari sisi donatur. Karena donatur itu, donatur kesesatan itu akan meminta, merequest gini, ya. Itu roisnya. Nah, rois kesesatan ini disebut syaitan. Gitu loh. Ya, maka ditafsirkan di sini syayatinihim ila ru'asaihim. Baik, antum lihat di sini ada dua pihak yang saling bertentangan. Dan dua pihak itu memiliki kekuatan masing-masing. Oleh pihak pertama, alladzina amanu. Pihak kedua, asyayatin. Ya. Alladzina amanu jelas orang beriman. Asyayatin jelas kekufurannya. Sekarang di antara dua itu ada yang di tengah-tengah dan itu tidak berarti adil, tetapi di tengah-tengah ini berarti apa? Kemunafikan. Ketika bertemu dengan orang mukmin, mereka bilang amanah. Karena takut sama orang mukmin. Karena khawatir dunia mereka hancur dan hilang. Kemudian kepada syaitan-syaitan mereka, mereka bilang qalu inna ma'akum. Inna nahnu mustahzi'un. Lihat di sini ikhwan, ya. Berarti orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling takut dengan siapapun yang ada di atas mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang selalu ada di bawah. Artinya selalu di bawah gitu. Dia, mereka rendahan, orang-orang rendahan. Enggak punya prinsip yang paten untuk agama mereka. Dan kita bisa timbang di sini, kata mereka qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum. We are with you fid din. Kami bersama kalian fid din. Ya. Inna ma'akum fid din. Dan di sini al-mahalli mentaqyid ma'iyah mereka, ma'iyah diniyah. Kebersamaan dari segi agama. Sedangkan al-mahalli tidak mentaqyid keimanan mereka. Artinya, mereka hanya mengatakan keimanan secara mujmal. Mereka tidak akan berani menyatakan keimanan secara mufassal. Contoh syaitan yang bernama Miftah itu, ya, lagi-lagi dia lagi, ya, kita, atau yang semisalnya dari syaitan-syaitan yang banyak tampil di TV yang menyebarkan pluralisme, liberalisme, kuburiyah dan seterusnya. Mereka ketika mengatakan beriman, tapi kalau mereka merinci banyak dari lisan mereka, karena orang munafik sekarang itu menzahirkan kemunafikannya, mereka akan menampakkan ketidakimanan mereka terhadap rincian dari hal-hal yang wajib diimani. Contoh hukum jilbab. Dan mereka kemudian hukum cadar. Hukum isbal apalagi. Dan seterusnya. Mereka tidak mengimani hal tersebut secara tafsili. Tapi mereka hanya berani mengabarkan keimanan secara mujmal, ijmali. Ya. Sementara zaman sekarang atau orang seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan bayan secara tafsil akan hakikat iman mereka. Tapi di, Allah khabarkan di sini ada isyarat, berarti Allah khabarkan isyarat al amanna khalas. Lihat, Allah isyaratkan mereka hanya berapa? Amanna. Amanna. Udah. Tapi sebenarnya yang mujmal itu kalau dirinci lagi akan ketahuan jelas-jelas hakikat mereka. Tapi ketika idza kharu ila syayatinihim qalu inna ma'akum ditaqit oleh al-mahali inna ma'akum fid din. Ya. Sekarang kalau orang cuma bilang kami beriman loh, udah gitu doang. Tapi ketika berkata inna ma'akum, mana yang lebih kuat kira-kira? Inna ma'akum. Ya, inna ma'akum. Iya. Sekarang kalau supporter sepak bola bilang we are with you, itu lebih kuat daripada bilang ya, kamu bagus. Ya. Kami bersamamu inna ma'akum. Dan mereka enggak mengatakan qalu nahnu ma'akum, inna ma'akum dengan ta'kid, ma'akum dengan ma'iyah. Ya, dan ditaqid kemudian oleh al-mahalli ma'iyah khassah, yaitu ma'iyah fid din, dalam masalah agama, keagamaan lah gitu ya. Ya. Inna ma'akum. Dan Allah Ta'ala membeberkan ini tidak hanya satu kalimat ternyata. Innama nahnu mustahzi'un. Ada isyarat yang luar biasa dari kalimat ini. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah pengen mengolok-olok semata. Bilang ke orang beriman cuman satu patah kata. Bilang ke orang-orang, ke syaitan-syaitan mereka dua kalimat. Ini ada isyarat bahwasanya orang-orang munafik itu ketika ngomong ke orang mukmin tentang keimanan mereka, mereka mujmal dan segitu aja. Tapi kalau ngomong ke syaitan mereka, pertama mereka memberikan statement tentang bahwasanya kami bersama kalian, keterikatan ini, dan juga mereka berusaha agar syaitan-syaitan ini tidak marah terhadap mereka. Makanya mereka mengatakan inna manahnu mustahzi'un. Tenang mas, saya ngomong sama orang beriman itu cuma buat ngolok-ngolok. Ya, mereka berusaha membentengi diri dari kemurkaan setan-setan mereka. Begitu, dari donatur-donatur mereka. Ya. Innama nahnu mustahzi'una bihim biizharil iman, dengan cara menampakkan keimanan. Begitu orang munafik. Ya. Nah, sekarang antum juga belajar di sini, ketika antum takut pada seseorang, antum akan lebih menjelaskan tentang diri antum kepada orang itu agar orang itu merasa antum bersamanya. Enggak kok, saya gini-gini kok. Lihat, orang-orang yang misalnya keciduk begal atau keciduk nyolong, ya, terciduk, okay, terciduk. Ya. Nah, pasti dia akan memberikan bayan tafsili. Ya. Enggak, saya enggak beneran, saya maaf nih, saya mau. Bukannya saya bohong, nah, gini. Padahal bohong. Ya. Itu ketika orang takut. Ya. Tapi kalaupun takut, tapi takutnya kecil, maka lebih sedikit kalimatnya. Ya, jadi ketakutan yang berupa waspada, jangan sampai nanti kalau saya rinci keimanan saya, nanti ketahuan nanti. Nah, di situ bisa dipelajari bagaimana mereka. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Allahu yastahzi'u bihim, yujazihim bistihza'ihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istihza'. Allah Ta'ala mengejek mereka. Nah, di sini lihat, di sini ayujazihim bistihza'ihim. Yaitu Allah membalas mereka dengan mengejek mereka. Taib di sini ya ikhwan. Dikatakan oleh sebagian ulama al-sunnah atau dikatakan oleh ulama al-sunnah bahwasanya ini termasuk takwil. Di antara sifat Allah dan perbuatan Allah istihza' lil kuffar atau lil mustahzi'in dinahu. Pahami baik-baik ini. Takwil ini. Ya. Nah, bagaimana sisi takwilnya? Kalangan Asy'ariyah dan ulama mereka rahimahumullah berusaha untuk tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, tapi dengan cara takwil untuk banyak dari sifat-sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara istihza. Karena menurut logika mereka, tidak mungkin Rabbul Alamin mengejek gitu loh. Paham? Kalau ngece, ngejek, apa bahasa Sundanya ngejek? Enggak ada. Sunda ngejek. Kalau hah? Ngebodor. Ngebodor. Kok ngebodor kayak ngelawak deh. Jane. Enggak ngece, ngejek gitu loh. Ngejek menghinakan, bukan ngejek ngelawak, ngejek menghinakan. Itu kan logikanya Allah Rabbul Alamin enggak mungkin mengejek. Itu kan mengejek sifat madzmumah gitu, sifat yang jelek. Maka ketika dihadapkan ayat Allahu yastahzi'u bihim, maka mereka tidak menerjemahkan itu. Mereka menerjemahkan Allah membalas istihza mereka gitu. Ya. Taib. Yang sahih adalah bahwasanya di antara fi'lullah dan di antara sifat Allah yang telah Allah tetapkan pada dirinya adalah istihza. Tetapi sifat tersebut bukan sifat yang bersifat ibtidaiyah, yaitu Allah memulai pengejekan, enggak. Melainkan sifat tersebut sifat yang Allah yang bergantung pada masyiah Allah azza wa jalla, dan ada sebab mengapa Allah taala mengejek. Ya, ada sebab. Apa sebabnya? Ya, sebabnya orang-orang yang mengejek agama Allah, maka Allah taala ejek mereka. Contoh lain. Allah taala memiliki sifat memberi azab. Sahih enggak? Mengazab. Sahih. Kalau dilogikakannya manusia, makhluk mengazab, ya, seorang menyiksa, ya. Seorang ibu rumah tangga menyiksa anak kucing misalnya. Itu jelek ya? Jelek. Tapi itu sifat ibtidai pada manusia tersebut, berarti ada zalim dia. Dan belum tentu karena kesalahan kucing. Bisa jadi karena zalim ibu itu, sebagaimana dalam hadis. Kucing dikurung dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa. Tapi yang disiksa siapa? Pasti orang kafir atau orang munafik atau orang yang ahli maksiat. Dan Allah tak akan menyiksa kecuali setelah tegak hujah atau karena adanya dosa. Khalas. Berarti bukan dimulai dari Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa tanpa sebab. Begitu. Maka istihza juga semisal itu. Ya. Memang betul Allah membalas mereka dengan mengejek mereka. Betul. Tapi mengejek mereka, menghinakan mereka, itu juga diantara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Dan tidak mengendurkan atau tidak mengurangi sama sekali kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman Ahlus Sunnah terhadap istilah istihza yang disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamudduhum yumhilhum. Allah subhanahu wa ta'ala yumhilhum. Apa yumhil? Imhal itu apa? Menunda. Bahasa lebih bagusnya apa? Menangguhkan. Sahih. Menangguhkan mereka fitughyanihim ya'mahun fitughyanihim fitughyanihim tughyan melampaui batas, ya. Di sini bisa dimaknai tajawuzihimul hadda atau bisa juga bitajawuzihimul hadda bil kufur. Allah biarkan mereka terombang-ambing ya'mahun ya tarandaduna tahayyuran hal. Ya ya'mahun ini jumlah mufidah berposisi sebagai hal. Mereka yataraddaduna tahayyura, mereka bimbang. Jadi orang munafik adalah orang yang bimbang. Nah, itu sahih. Ya. Ya, syaitan yang bernama Miftah itu juga seperti itu. Ya. Nulis semaunya di Facebook. Kemudian kolom komentar hanya bisa diisi oleh yang friends, yang ada di friend list dia. Kita mau menghajar dia di komentar, gak bisa. Nge-share bisa. Makanya pada nge-share terus baru bisa komentar di-share dan itu. Tapi di status langsung dia gak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut. Dan yakin kehidupannya meskipun kelihatan tenang di tulisan-tulisannya, wallahi dia tidak tenang. Karena itu janji Allah Ta'ala. Fitughyanihim ya'mahun. Ya. Fitughyanihim ya'mahun. Jadi ada sifat amah di sini, taraddud dan tahayyur. Itu yang pasti ada pada diri mereka, itu pasti ada. Orang-orang munafik pasti punya taraddud dan tahayyur pada hati mereka. Sebagaimana Ulil Absar Abdullah juga seperti itu. Ya. Ketika membela LGBT dan semisal itu, kemudian ada yang mendoakan atau ada yang ngomong atau selutuk gitu. Mudah-mudahan anaknya Ulil Absar menjadi LGBT nanti. Langsung diam dia. Iya, begitulah syaitan. Ya kira-kira gimana antum membela LGBT dengan sebegitunya baik Ulil Absar atau rekan-rekan sesamanya, kemudian didoakan oleh orang mudah-mudahan, tapi doa ini doa yang tidak baik ya, karena jangan juga gitu, jangan kayak, karena ini zalim jadinya kenanya, karena yang salah dia, jangan anaknya nanti anaknya jangan. Ya cuman ibrahnya di sini bukan di sini, itu emang nggak boleh. Tapi ibrahnya kita melihat apa yang Allah Taala gariskan dari takdir untuk orang ini dari doa-doa orang. Mudah-mudahan anaknya jadi LGBT. Siapa di antara kita orang berakal yang mengaminkan ketika didoakan anaknya menjadi homoseks, apa hombre, ya lesbian, na'udzubillah. Atau yang heteroseks, pokoknya bisa sama laki, bisa sama perempuan, bisa sama binatang, oke. Ayo, didoakan gitu. Nggak diaminin sama dia. Kalau diaminin parah itu, berarti bapak itu. Jadi ada tughya, ada amah, ada taraddud dan tahayyur. Qala Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka lah, ulaika, ya. Ulaika. Alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Khabar mubtada dan khabar. Mereka lah orang-orang yang telah ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka istabdalu ad-dhalalata bil huda. Ya, jadi karena syira itu istibdalu syai bi syai. Ya, ketika antum membeli, maka antum akan menggantinya dengan apa yang antum punya. Ishtaraw ad-dhalalah, membeli dhalalah dengan huda, ditukar dengan huda. Huda yaitu hidayah ditukar, dapatnya dhalalah. Fama rubihat tijaratuhum. Maka ma rubihu fiha. Mereka tidak beruntung fi tijaratihim dalam perdagangan tersebut. Wal khasiru, kan mereka malah apa? Merugi. Kenapa merugi? Limasiriha ilan nar. Limasirihim ilan nar. Al-mu'abbadati alaihim na'udzubillah minan nar. Karena tempat kembali mereka di mana? An-nar. Yang diabadikan untuk mereka. Na'udzubillah. Wa makanu muhtadin fima fa'alu. Mereka tidak mendapatkan hidayah daripada apa yang mereka lakukan. Istamir. Ikhra' masalahum. Assalamualaikum. Mathaluhum sifatuhum fi nifaqihim kamathali alladhi istawqada nara aw qada naran fi zulmatin falamma adha'at anarat ma hawlahu fa'absara wastadfa'a wa amina mimman yakhafuhu dhahaba Allahu bi nurihim أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء amanu bi izhari di sini aminu atau apa di sini di antum gimana? Enggak bisa aminu. Aminu berarti fi'il amr dong dia. Hah? Baca gimana harokatnya? Aminu gitu? Di sini? Aminu sih. Ya tapi ini panjang aminu. Iya, panjang. Kita ada empat manuskrip yang berbeda loh. Aminu harusnya. Aminu. Hamzahnya jangan panjang. Aminu. Aminu sahih. Sahih. Aminu bi izhari. Fakadzalika haulai aminu bi izhari kalimatil imani fa idza matu ja'ahumul khaufu wal 'adzabu. Hum summun 'anil haqqi fala yasma'unahu sama'a qabul. bukmun kharsun anil khairi fala yaqulunahu umyun an tariqil huda fala yarawnahu fahum la yarji'una anid dalalati. Baik. Qala Allahu azza wa jalla mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka yaitu mathalu sifatihim fi nifaqihim. Di sini permisalan sifat mereka dalam kemunafikan mereka. Seperti orang yang apa? Auqada. Apa? Mengobarkan nar fi zulmah dalam kegelapan. Untuk menerangi dirinya gitu. Falamma adha'at, yani anarat. Antum lihat di sini dhaw, dhaw itu nar. Dan yang namanya dhaw itu memiliki panas, sebagaimana nar ya nar memiliki panas. Ya. Tetapi hasilnya nanti akan menjadi nur. Nur itu tidak panas. Artinya dia lemah. Falamma adha'at ma haulah. Jadi bedanya dhaw dengan nur. Dia atau dhaw, dhaw itu memiliki, dhaw itu sinar. Ya, enggak, bukan cahaya, sinar. Ya. Sinar sama cahaya beda. Makanya disebut sinar matahari. Cahaya rembulan. Sinar lampu, bukan cahaya lampu. Yang sahih sinar lampu. Bedanya sinar dengan cahaya adalah sinar itu asal. Cahaya itu seringkali hanya pantulan. Seringkali. Itu dalam fisika atau apa gitu. Nah, sinar ini memiliki apa? Dhiya. Memiliki panas. Makanya kata Nabi SAW, wassabru dhiya'un. Sabaran adalah dhiya. Sinar, bukan cahaya. Karena di kesabaran itu ada panas, sisi panasnya. Ya. Aswassalatu. Wassalatu apa? Wassalatu nurun. Bukan nurun, bukan turun, bukan nurun. Apa arti nur? Cahaya. Panas apa? Enggak panas. Enggak panas. Salat enggak panas. Nah, tetapi salat itu membutuhkan sabar. Makanya kalau antum sudah bersabar pengen salat, orang yang ya, kan kata Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salat. Jadi salat, sabar dulu baru salat. Sabar itu butuh. Nah, kayak misal tadi kita apa subuh bersabar menuju ke masjid atau untuk sholat itu sabar butuh sabar. Tapi ketika kita sudah sholat enak gak? Enak. Enak karena sholat itu nur. Taib di sini falamma adha'at anarat ma hawlahu fa absara wastadfa'a wa amina mimman yakhafu. Fa absara maka dia pun bisa melihat. Wastadfa'a istidfa itu mencari kehangatan. Ya, wa amina mimman yakhafu dan dia merasa aman dari apa yang dia khawatirkan. Baik. Ketika seseorang istiqadun nar, melakukan istiqadun nar yaitu menyalakan lampu, pokoknya ada yang terang lah, menerangkan sesuatu. Itu dia akan merasa lebih aman dibandingkan ketika dia sedang berada di kegelapan. Kayak ketika antum pakai obor, itu lebih tenang dibandingkan tidak kan? Ketika bukan tidur tapi gelisah pas mau tidur, antum nyalain lampu, ternyata lebih tenang. Karena memang di sini dia atau sinar itu membuat seseorang merasa lebih aman dibandingkan ketiadaannya. Namun kemudian Allah membalas, zahaballahu binurihim. Ya, zahaballahu binurihim adfa'ahu. Allah padamkan cahayanya. Panasnya mungkin ada, tapi cahayanya enggak ada, pantulannya enggak ada sinaran lagi ikhlas. Karena kalau nur enggak ada, berarti dhaunya enggak bakal ada. Enggak? Karena seringkali nur itu berasal dari dhau. Faham kan maksudnya? Cahaya itu seringkali berasal dari dhau. Ketika cahayanya enggak ada, ya berarti emang dhau-nya udah padam dong, gitu kan? Maka ini Allah padam-padamkan sampai ke cahayanya. Ya. Sekarang nih, antum lihat matahari enggak ya, kawan? Enggak, sekarang lihat matahari enggak? Enggak. Tapi kalau antum melihat langsung, berarti antum melihat sinarnya. Nah, sekarang apa sekarang? Berarti pantulan-pantulan ini cahaya, ya efek dari sinar matahari, nggak kelihatan matahari langsung. Sekarang kalau cahaya nggak ada berarti apa? Emang nggak ada matahari kan? Nggak ada, pantulan nggak ada, mesti akarnya nggak ada dia. Begitu, maka Allah habiskan sampai sinar-sinarnya. Atfa'ahu wa jumi'a ad-dhamiru mura'atan li ma'na alladhi, ya sini dhamir hum, ya itu kembali ke apa? Ka alladhi, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Alladhi sini mura'at di sini, ya masalah dhamir nanti kembalinya ke hum atau huwa. Ala kulli hal wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumat, dalam kegelapan. Dan disebutkan dhulumat, jama' menunjukkan kegelapan demi kegelapan. La yusiruna ma haulahum, mereka tidak bisa melihat sekitar mereka. Begitu pula dalam keadaan mutahayyirina ani tariqi khaifin. Mutahayyirin, bingung. Khaifin, takut. Bingung dan takut. Itu karakter orang-orang munafik dunia dan akhirat jika mereka tidak bertaubat. Fakadzalika haula'i aminu biidhari kalimatul iman. Di sini dikiaskan matalnya ini apa? Mereka mencari aman dengan menzahirkan nur. Enggak. Islam ini nur. Maka ketika mereka menyalakan keislaman mereka, mereka merasa aman. Nanti fa idza matu ja'ahumul khaufu al'adzab. Tapi ketika nanti mereka mati, atau ketika mereka tidak menyalakan keimanan tersebut, akan datang rasa takut dan juga azab tersebut dari Allah Subhanahu. Baik mati dalam artian lampunya apa sinar padam, atau mati dalam artian hakiki, yaitu mereka telah wafat dari dunia, maka akan datang nanti lihat azab untuk mereka di kuburan mereka. Hum summun anil haq. Apa sum? Summun. Hah? Bolot, ya, budek. Fala yasma'unahu sama'a qabul, maka mereka tidak mendengar kebenaran dengan pendengaran penerimaan sama'a qabul. Jadi sum di sini adalah sum secara makna, sum secara maknawi, bukan sum secara fisik, ya, bukum, kharas anil khair, kharas anil khair, fala yaquluna. Bisu akan kebenaran. Mereka tidak mau mengatakan kebenaran. Dan itu yang terjadi pada orang-orang liberal zaman sekarang. Atau sebagian kalangan-kalangan yang munafik. Kemudian umyun. Buta akan tariqil huda. Fala yarawna. Jadi, three senses. Tiga sense. Yang terpenting ya. Pendengaran, lisan, dan juga mata. Ya. Baik, di sini Allah nafikan secara maknawi tiga hal tersebut. Nah, sekarang sum itu adalah jendela info pertama untuk segala pengetahuan. Ya. Terawal dan pertama. Pendengaran. Sampai bayi pun dengar duluan sebelum melihat. Ya. Ketika Allah kunci itu, maka pastilah dia akan bisu. Baik secara maknawi atau secara fisik. Nah. Itu sudah cukup parah orang seperti itu. Antum kalau ngeliat orang gagu, dia bolot gagu gitu. Tapi dia bisa ngeliat, itu masih untung. Tapi kalau ada orang udah bolot, gagu, buta lagi. Ini gak ada manfaatnya ini orang. Hidup untuk apa terus? Makan. Gak bisa ngeliat makanannya apa. Ya kan? Jadi gak ada ilmu sama sekali. Dia gak bisa ngomong dan gak bakal bisa nulis. Kenapa? Dia tidak pernah mendengar ini kalimat, dan dia tidak pernah membaca kalimat. Gimana dia maksud? Gak mungkin. Jadi gimana? Gak gimana, dia udah bahkan lebih jelek daripada bahimah, binatang. Binatang enggak bisa mendengar apapun dari kebenaran, tapi mereka bisa melihat dan mereka bisa hunting sesuatu. Orang-orang seperti ini bisa apa? Enggak, ya udah enggak ada manfaatnya. Dan ini yang dimaksud adalah ma'lawi. Fahum la yarji'un anid dalalah. Mereka tidak rujuk dari kesesatan. Baik, lanjut Rasul. Assalamu alaikum. Au masaluhum kasayibin ay ka ashabi matarin. Wa asluhu sayibun. Sayibun. Min saba yasubu ay yanzil. Min as-sama'i as-sahabi fihi ay sihabi as-sahabi zulumatun mutakathifatin wa ra'dun zulumatun mutakathifatun mutakathifatun wa ra'dun wal malaku wal muwakkalu wal malakul muwakkalu bih al malaku al-muwakkalu bih wa qila sawtuhu wa barqun lima'nin sawtihi alladhi lama'anu sawtihi lama'anu sawtihi alladhi yazjuruhu bih yaj'aluna ay ashabis sayyibi kima ashabis sayyibi kif ay ashabu as-sayyibi asabi'uhum ay ashabis ay ashabu as-sayyibi ashabu as-sayyibi ay ashabu as-sayyibi asabi'uhum ay anamilaha fi adanihim minna la fi adanihim minna la enggak usah dibaca minna karena min ya fi adanihim min ajli as-sawa'iki shiddati sawti ru'di li'alla yasma'uha hadhara khawfa al-maut min sama'iha kadhalika ha'ulai idha nazala al-Qur'anu wa fi dhikrul kufri wal mushabbati ghadawaw Zikrul kufri al-mushabbati mushabbahi bil-zulumati wal-a'idi alayhi wal-wa'idu alayhi wal-wa'idi alayhi al-mushabbati mushabbahi bil-ra'di wal-hujjaji al-baynati enggak di tasdid والحجج البينة والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيعملوا إلى فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وترك دينهم فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا وقافوا kenapa dipanjangkan kenapa ada mad tabi'iyah waqafu وقفوا تمثيل إزعاج تمثيل لإزعاج ما في تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قربهم Tamthilun li'iz'aji ma fil Qur'ani minal hujjaji qulubahum. Dari tasydid minal hujjaji. Minal hujjaji qulubahum. Wa tasdiquhum wa tasdiqihim wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufuhum sad. Ya wa wuqufihim amma yakrahuna. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim bima'na asma'ihim wa absarihim adh-dhahirati kama dhahaba bil batinati. Inna Allah 'ala kulli syai' syaa'un qadirun. Kaif syaa'un? Syaa'a qadirun. Ada syaa'ahu enggak? Enggak ada sih. Oh. Syaa'ahu. Syaa'ahu qadirun. Qadirun. Sya'ahu qadirun. Wa mislu idhhabi ma zukir. Mislu apa? Situ mislu. Wa mislu. Wa mislu gitu. Mislu. Ada. Hah? Mislu bukan minhu. Wa mislu. Wa mislu. Baik. Wa misluhu idhhabu ma zukir. Baik, ala kulli hal. Ahsan. Qala Allah 'azza wa jalla aw ka sayyibin min as-sama'. Fihi dhulumat wa ru' wa barq au ya di sini mathaluhum seperti yang tadi ataf untuk mathaluhum au ka sayyib seperti sayyib ka ashabi matarin ya seperti orang ka sayyib di sini yaitu maksudnya adalah ashabi sayyib yaitu orang-orang yang kena hujan ya. Maksudnya di situ, karena kita sedang membicarakan orang, bukan membicarakan hujannya. Ya, maksudnya nanti ada pensifatan bagaimana keadaan orang tersebut, itu yang ibrahnya di situ. Ka ashabi matarin, maka disebut ka ashabi matarin. Jadi sayyib itu bukan maknanya ashab, tapi maknanya adalah matar. Karena sayyib artinya nazil. Ya. Makanya musibah itu nawazil seperti itu. Ashabi matar, matar ya, bukan matar. Matar sini hujan. Wa asluhu, asal dari sayyib adalah sayyib. Sayyib. Sayyib. Sayyib. Min saba yasubu. Ya. Jadi lafalnya gimana? Fa'il berarti. Fa'il. Fa'il. Maknanya saba yasubu yanzil. Jadi sayyib artinya nuzul atau yan nazil. Ka sayyibin minas sama. As-sama artinya ketinggian di sini. Jadi as-sama artinya ketinggian. Maka ketika disebut fis sama artinya fil ulu. Ya. Oke, sebagian dari ulama nahwu dari Kufah dan dari Basrah mereka berikhtilaf dalam keaslian akar kata isim. Ya, akar kata isim itu apa? Kufah mengatakan dari kata wasm. Kufah mengatakan dari kata sumu, ketinggian. Ahlul Basrah mengatakan, Nahwin Badri Basrah mengatakan dari kata dari isim itu dari wasm. Sumu ketinggian, karena nama seseorang adalah ketinggiannya. Ya. Atau terbalik karena lupa yang mana yang Kufah yang mana yang Basrah. Yang satu ya wasm. Wasm itu tanda karena nama ada tanda seseorang. Ala kulli hal kita bisa sampai sana karena sama ya. Sama yaitu ketinggian ulu. Tapi yang dimaksud dengan ulu di sini as-sahab. Karena sayyib hujan itu keluar turun dari apa? As-sahab. As-sahab itu awan, sahab. Ya. Fihi yaitu fi sahab. Dalam langit tersebut atau dalam di awan-awan tersebut ada dhulumat mutakatsifah, ketebalan ya. Tebal, takatsuf tebal. Ra'd. Ra'd di sini ikhtilaf di antara ulama. Apakah ra'd ini adalah suara atau pemilik suara? Gitu loh. Kalau Ra'd, surat Ar-Ra'd maknanya guru. Ya. Dan tafsir Ibn Abbas, Ra'd itu adalah malaikat. Tafsir lainnya, Ra'd adalah suara. Tapi kita lihat dalam ayat, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ. Bertasbihlah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd bertasbih. Maka ditafsirkan oleh sebagian sahabat, ini adalah malaikat yang bertasbih. Namanya Ar-Ra'd. Ya. Atau bisa juga, Ar-Ra'd itu suara malaikat yang bertasbih tersebut. Ala kulli hal, wallahu alam, Allah lebih tahu tentang itu. Tapi tafsiran sebagian salaf, Ra'd itu malaikat. Ya, atau minimal itu adalah suara malaikat gitu loh. Atau bisa disebut itu suaranya malaikat Ra'd. Jadi dimutlakkan Ra'd itu nama malaikatnya dan nama atau dan sebutan suaranya. Begitu ya. Wa barq. Bedanya Ra'd dengan barq. Ra'd itu sound. Barq itu light. Lama'an. Bukan lima'an. Lama'an yaitu apa? Iya. Kalau misalnya senyum. Terus apa namanya? Apa ini namanya? Berkilau. Iya itu. Kilauan. Iya. Kilau. Iya. Benar enggak tuh? Lamaan. Kilauan suaranya yang yasjuruhu bihi, hentak seperti itu. Barq itu dia berarti apa dia sebenarnya? Kalau buruk ya kilat, iya bahasa kita kilat, iya makanya ada buruk ya. Kilatannya. Jadi ada zulumat, ada ra'atnya, suaranya, ada kilatannya. Masya Allah serem ya. Ya ja'aluna, yaitu menjadikan mereka itu ashabus sayf fa'ilnya. Mereka ini yang kehujanan. Orang munafik ini asabi'u anamilahum fi adanihim, yaitu dia muazan, bukan karena ketakutan in ajli sawa'iq, karena adanya sawa'iqah. Nah sawa'iqah itu kilat tetapi dia yang menyambar ya. Tapi di sini sebutnya syiddatu sawtir ra'd, ya bisa juga suaranya apa ya bahasanya petir ya ala kulli hal tuh kadang kita terdistorsikan maknanya yang benar sawa'iqah petir. Makanya kita, Ibnu Qayyim punya kitab namanya As-Sawa'iq al-Mursalah. Petir kiriman. itu kitab wallahi anda kalau punya cerita, anda punya cerita tentang kitab itu, mau cerita pribadi dengan kenangan pribadi dengan kitab tersebut. Itu kitab yang membantah Jahmiyah Asy'ariyah. Ya kalau dikiaskan ke kitabnya Ibn Taymiyah guru beliau rahimahumullah, itu ibarat kitabnya Darut Ta'arudnya Ibn Qayyim lah. Ala kulli hal, as-sawa'iq syiddatu sawti ar-ra'd li alla yasma'uha. Hadhar al-maut, khauf al-maut, khauf min sama'i al-maut atau khauf min sama'i as-sawa'iq. Takutlah orang seperti itu. Nah ikhwan, di sini orang ketika dia melihat hal-hal seperti itu menunjukkan dia belum mati. Karena orang yang keantup sama kilat atau petir atau semacamnya, itu dia tidak akan sempat melihat petir atau kilat tersebut yang menyambarnya. Kalau dia kesambar gak bakal coba. Antum cobalah sekali-kali. Ya. Cepat banget. Gak sempat antum. Atau ketika antum di kamar mandi, kadang antum melihat seolah-olah nyamber ke kaca antum misalnya. Antum bisa melihat dia, itu menunjukkan antum enggak kena, gitu loh. Ya kan? Kalau kena misalnya. Mendingan kena atau enggak kena? Antum kalau kena pun enggak kerasa, benar, langsung selesai. Ibaratnya orang kalau misalnya mati kesetrum listrik. Sempat enggak dia melihat listrik-listrik di kilatan-kilatan listrik di tubuhnya? Enggak sempat, langsung dok mati kelas. Antum melihat orang yang kesetrum dengan volt yang tinggi, itu langsung mati kelas. Enggak sempat dia memperhatikan, ya kesetrum, ya mati saya. Enggak. Ya seperti itu. Lebih baik mati langsung kan daripada antum keserang-keserang sambar sama coba suatu ketika antum lagi tidur geluduk di mana-mana. Kan serem itu. Apalagi lagi motor ngelihat depan geluduk petir. Wah. Gitu, seperti itu keadaannya. Dan lagi hujan. Kadzalika haula idza nazal al-Qur'an. Begitulah mereka ketika turun Al-Qur'an wa fihi dzikrul kufri al-musyabbahi bidzulumat. Di sini ada penyebutan kekufuran yang diserupakan dengan zulumat. Wal wa'id, dan juga ada ancaman alaihi al-kufri. Al-wa'id di sini tersifati al-musyabbah bir-ra'd. Al-wa'idil musyabbahi bir-ra'd. Ya, jadi al-musyabbah ini sifat untuk wa'id. Karena wa'id ini perlu alaihi ya. Di sini perlu adanya harful jar. Iya. Ta'addi bi harful jar. Wal hujajil bayyinah al-musyabbahah bil barq. Dan ada hujah-hujah yang jelas yang diserupakan seperti apa? Apa namanya? Kilat ya. Kilat. Ya, mana semua hujah di Al-Qur'an ini yasudduna adhanahum li alla yasma'uhu. Yang menjadikan mereka menutup telinganya supaya mereka enggak mendengar hujah dalam Al-Qur'an. Fa yamilu il imani wa tarki dinin. Maka mereka pun yamilu ila al-iman. Yamilu ila al-iman. Itu di situ apa? Yamilu ila al-iman. Ila al-iman. Wa tarki dinihim. Karena kalau misalnya mereka mendengar itu, mereka akan condong kepada iman dan meninggalkan agama lama mereka. Jadi mereka menutup telinga mereka. Wahuwa indahum maut. Dan hal tersebut bagi mereka adalah kematian. Wallahu muhaytun bil kafirin ilman wa qudratan fala yafutunah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi orang-orang kafir dari segi ilmu. Ini sahih. Karena ihatah, sifat ihatahnya Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama ahlu sunnah wal jamaah kerap kali memberikan taqyid wallahu muhitum bi'ilmihi muhitum bi'kudratihi, begitu. Dan tidak ditasbihkan meliputi berarti Allah subhanahu wa ta'ala bersatu dengan makhluknya, tidak. Ya fala yafutuna, maka Allah tak akan luput atau ya tak akan luput dalam mengawasi mereka. Yakadu yaqrubu, hampir-hampir al-barq yakhtafa busarahum. Kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya'khudha bisur'ah. Yakhtaf ya'khud bisur'ah. Jadi khutf itu beda dengan akhud. Tapi kalau khutf itu akhud bisur'ah. Ya. Maka kalau misalnya ular nyatek mungkin yakhtaf gitu. Ya, jadi cepat ya. Ya, misalnya Henry yakhtafu ta'am. Nah. Kullama adha'a lahum mashaw fihi fi dhawihi bisur'ah, ya bisur'ah. Setiap ada kan namanya barq itu memberikan kilatan ya. Dan kilatan itu menunjukkan di sini mukjizat Al-Qur'an. Ini menunjukkan kilatan tersebut memiliki unsur panas. Makanya kalau kita lihat pohon-pohon yang disambar petir rata-rata kebakar. Iya, ajib. Rata-rata kebakar. Ya, di YouTube banyak. Ya, fi dhawihi. Jadi ketika terang sedikit mereka jalan. Wa idza adzlama 'alaihim qamu ay waqafu. Kalau misalnya pas gelap, diam dia. Ya. Ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari kecoa. Atau binatang-binatang yang seperti itu. Ya. Biasanya kan kalau terang diem. Atau tikus biasa gitu. Terang langsung diem tikusnya. Digelapin langsung mulai jalan. Ini gitu. Tikus. Ya, kebalik. Tamtsilun ini adalah apa? Permisalan. Kenapa li izaji ma fil Qur'ani min al hujaji qulubahum. Di sini lihat di sini izaj itu bisa ya'malu amal al-fi'l. Karena apa maknanya izaj artinya mengganggu. La tuz'ij, jangan ganggu ya. Ma fil Qur'ani min al-hujaj. Apa yang ada dalam Al-Qur'an dari hujah-hujah itu mengganggu qalbu mereka, itu maknanya. Makanya di sini qulubahum, bacanya qulubahum. Ya. Ma fil Qur'ani min al-hujaj itu memang mudhaf Tetapi dia maksudnya aslinya kalau di ini fa'il. Ya. Izaj. Bisa juga kita bilang tamthilun bi anna ma fil Qur'an min al-hujaj yuz'iju qulubahum, gitu bisa. Ala kulli hal. Wa tasdiqihim, dan juga mereka sebenarnya memiliki tasdik lima sami'u fihi mimma yuhibbun, apa yang mereka dengar dalam Al-Quran dari apa yang mereka sukai. Ada seperti kemenangan, ya, janji Allah, itu mereka suka. Wa wukufihim amma yakrahun, dan mereka berhenti dari apa yang mereka benci. Jadi dalam Al-Quran itu ada hujah dan ada hal-hal yang mereka sukai dan ada hal-hal yang mereka benci. Walau syaa'allahu la dhahaba bi sam'ihim. Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah akan menghilangkan sam'ihim bima'na asma'ihim jama'. Sama' bima'na asma'. Tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk memakai atau melafalkan dengan sama', bukan asma'. Wa basarihim, dan juga penglihatan mereka. Pendengaran dan penglihatan bisa saja kalau Allah kehendaki Allah hilangkan. Tapi di sini penglihatan dan pendengaran yang bersifat apa? Al-zahirah. Yaitu hissiyah. Ya. Bisa saja Allah Ta'ala hilangkan pendengaran. Pendengaran ini budak. Allah jadikan mereka budak secara fisik. Atau buta secara fisik. Itu yang disebut asma' dan absar zahirah. Kama dhahaba bil batinah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menghilangkan asma' dan absar yang batinah pada mereka. Karena pendengaran, penglihatan, dan juga hati, jantung maksudnya, itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Penglihatan ini zahir. Penglihatan zahir. Pendengaran yang zahir ini, hati yang zahir yaitu jantung yang berdegup ini. Tapi yang maknawi atau maknawi yaitu bisa melihat kebenaran, bisa mendengar kebenaran, dan hati menerima kebenaran, itu yang maknawi. Ya, itu yang dimaksud dengan batinah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in syaa'ahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang Dia kehendaki qadir, maha kuasa. Wa minhu, di antara kekuasaan Allah adalah kemampuan Allah Ta'ala idhabu ma dzukir, menghilangkan hal-hal yang disebutkan tadi. Antum hari ini agak apa libur dah? Libur hari ini. Libur. Oh masya Allah. Antum enggak libur. Ayolah. Qadarullah. Baik. Jazakallah khairan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi.